Konsultasi Syariah. Inilah istighfar terbaik. Pertanyaan. Ada sebuah amalan doa istighfar yang kami dengar. Mengapa dinamakan Sayyidul Istighfar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Zikir Sayyidul Istighfar disebutkan dalam hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Sayyidul Istighfar, yaitu pemimpin istighfar, adalah seseorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Yang artinya, Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, dan aku adalah hambamu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu, dan janji belasanmu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan keutamaan Sayyidul Istighfar. Man qalaha minan nahari mukinan biha, famata min yaumihi qabla an yumsiya, fahuwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili fahuwa mukinun biha, famata qabla an yusbih, fahuwa min ahlil jannah. Yang artinya, barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Muttafaqun alaih. Mengapa disebut Sayyidul Istighfar atau istighfar terbaik? Zikir ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidul Istighfar, yang artinya pemimpinnya istighfar. Dan yang namanya pemimpin, berarti dia lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Imam Al-Bukhari menyebutkan lafaz istighfar ini dalam judul bab di kitab sahihnya. Bab istighfar yang paling utama, menunjukkan bahwa Imam Bukhari menilai ini adalah lafaz istighfar terbaik. Jika kita perhatikan makna dari istighfar ini, ada banyak ungkapan yang menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah dan pengagungan kepada Allah semata. Kita merendahkan diri kita sebagai hamba dan memuji Allah yang maha sempurna sifatnya. Kita akan melihat lebih dekat. 1. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Yang artinya, Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hambamu. Demikianlah kalimat pembuka zikir ini. Dibuka dengan pengakuan bahwa kita adalah hamba dan Allah yang menciptakan kita. Artinya dialah yang memiliki kita dan mengatur kita. Hamba yang lemah sedang menghadap kepada pemiliknya, satu-satunya yang bisa mengampuni dosanya. Hasyiah As-Sindi ala Sunan An-Nasai. 2. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Yang artinya, aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Hamba yang lemah ini menyatakan bahwa dirinya tetap setia dengan janjinya kepada Rabbnya, janji untuk selalu tunduk dan taat kepadanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, semaksimal kemampuan hamba, disertai keyakinan akan janji yang Allah berikan kepadanya, bahwa siapa yang taat akan mendapatkan surga, sehingga dia beribadah dengan semangat husnudzon kepada Allah, bahwa dia akan memberikan balasan atas ketaatan hambanya. 3. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Yang artinya, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Hamba mengakui setiap maksiat dan kedurhakaan murni karena kejahatan kita. Artinya tidak kita nisbahkan kepada yang lain, apalagi kepada Allah. Dan hamba menyadari, setiap maksiat itu akan mendatangkan keburukan baginya, dunia, dan akhirat. Sehingga hamba hanya bisa berlindung kepada Allah dari potensi keburukan itu. 4. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Yang artinya, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Pengakuan hamba bahwa semua kelebihan yang dia miliki murni dari Allah, bukan dari hasil jasanya, bukan pula dari kemampuannya, tetapi murni dari Allah, sehingga hamba tidak ujub dengan nikmat itu. Namun meskipun demikian, hamba tidak pandai bersyukur, sehingga masih sering menggunakan semua nikmat itu untuk durhaka kepadamu. 5. Wa'abu'u bidhambi, yang artinya, aku mengakui semua dosa-dosaku. Hamba mengakui banyak dosanya yang dia lakukan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Hamba terjerumus ke dalamnya, meskipun bisa jadi hamba tidak menyukainya. Akan tetapi hamba tidak mampu untuk melepaskan diri dari dosa tersebut. 6. Faghfirli fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yang artinya, karena itu, ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain engkau. Ampunilah dosa semua hamba, sebanyak apapun dosa itu, meskipun Allah tidak membutuhkan hambanya, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah, sehingga kepada siapa lagi harus minta ampunan untuk dosa hamba, jika Allah tidak berkenan mengampuni hamba. Subhanallah, banyak sekali pengakuan hamba akan kelemahan dirinya dan pengagungan hamba kepada Rabbnya. Demikian, Allahu A'lam.